Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم wa may yutillahu rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadu muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah kullal dalalatin finnar. A'adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Azza wa Jal atas segala limpahan nikmatnya. Pada kesempatan malam ini kita mengambil daras untuk mengisi kekosongan jadwal ustadzuna Imam Bukhari hafizallahu taala. Kita meneruskan faidah yang disebutkan oleh Syekh Al-Allamah Saleh bin Fauzan Ali Fauzan hafizallahu taala ketika menjelaskan adanya dua pihak, dua kubu yang kedua-duanya tidak sesuai dengan apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanu alaihim ajmain. Satu kubu, satu pihak, ekstrem kanan di dalam mereka mengambil pendapat seorang alim, seorang ulama diambilnya dengan mentah-mentah tanpa dipertimbangkan, tanpa diperhitungkan dari sisi dalil yang dijadikan pegangan oleh mereka, seakan-akan apa yang dikatakan oleh alim tersebut itu pasti benar. Dan ini adalah ghulu, sikap yang berlebihan terhadap seorang alim, karena terjatuh ke dalam fanatisme, fanatik kepada seseorang. Kubu yang lain lawan dari itu, tidak menunaikan haknya, telah meninggalkan dan membuang dari haknya seorang alim, sehingga dia tidak butuh kepada bimbingan ulama, tidak butuh dari bimbingan mereka orang-orang yang berilmu. Para ulama direndahkan, para ulama tidak dihargai, maka kedua kubu tersebut merupakan dua kubu yang masing-masing dari keduanya telah menyelisihi jalannya para salafus soleh dari kalangan sahabah, tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan baik. Bahkan model seperti itu bertentangan dengan apa yang ada pada para a'immatul arba'ah, imam madhab yang empat. Maka sikap yang seharusnya diambil oleh seorang muslim, apalagi sebagai seorang sunni salafi, di dalam mensikapin pendapat seorang ulama, kata Syaikh Shalih Fauzan hafizallahu ta'ala, maka perlu ditinjau pendapat tersebut menyelisih dalil atau tidak. Kalau menyelisih dalil, maka kita tinggalkan pendapat tersebut, karena kita diperintahkan oleh syariat Islam untuk mengambil sesuatu yang bersumber dari dalil Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syaikh Shalih Fauzan Hafizallahu Ta'ala melanjutkan, amma idza kana hadzal qaul la yukhalifu dalil, min al-kitabi wa sunnah, fala basa an na'khudha bihi wa naqbalahu. Adapun kalau pendapat yang ada pada seorang alim, minal ulama, yang pendapat tersebut tidak menyelisih dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, pendapat tersebut, perkataan tersebut tidak ada pertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, fala basa an nakhudha bihi wa naqbalahu, maka tidak mengapa untuk kita ambil pendapat tersebut, kita terima pendapat tersebut. Walaysa hadza min babi ta'assubi, dan hal ini tidaklah termasuk bentuk fanatisme, bukan termasuk perbuatan fanatik kepada seorang ulama. Wa innama min babil intifa'i bi fikhi salafis saleh, dan sesungguhnya saja hal tersebut, langkah yang dilakukannya adalah termasuk dari bab intifa' bi fikhi salafis saleh, sebagai bentuk mengambil kemanfaatan dengan fikihnya para salafus saleh, dengan pemahamannya mereka para salafus saleh. Kita mengambil pendapatnya seorang sahabi, kita mengambil pendapatnya, penjelasan, bimbingan seorang tabi'i atau adba'ut tabi'i, maka itu adalah bukan perkara yang tercela, yang terlarang sebagai bentuk fanatik kepada seseorang tertentu, tetapi itu adalah merupakan istifadah, intifa. Kita mengambil kemanfaatan, faidah dari fikihnya mereka, pemahaman mereka salafus saleh. Wal istifadah minhu wal istidho'ah bihi, sebagai bentuk kita mengambil faidah, mengambil pelajaran, dan mencari bimbingan atau penerangan dari mereka para salafus saleh. Karena kadang nas, dalil yang datang dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW butuh penjelasan para ulama, butuh penafsiran dari para ulama. Seseorang yang dia sekedar mengandalkan sisi bahasa saja, segala sesuatu kembali kepada bahasa, saklek dengan terjemahannya, maka itu rentan, riskan untuk terjatuh ke dalam kesalahan ketika dia mengabaikan dari penjelasan bimbingan para ulama atau penafsiran para ulama salaf. Sehingga kita butuh bimbingan, penjelasan, penerangan dari mereka, pemahaman salafus saleh. Sebagai contoh, apa yang ada di dalam ayat yang Allah perintahkan kepada kita, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah oleh kalian perhiasan kalian pada setiap masjid. Maka kalau kita mengandalkan bahasa Arab, masjid ya masjid, tempat untuk ibadah. Jadi kalau kita mau masuk masjid, kita hendaknya berhias diri. Kita lagi kerja, gotong royong, ngecor, mau ngambil sesuatu di dalam masjid, sapu atau alat pel, oh berhias diri dulu, pulang, mandi, pakai pakaian yang rapi. Karena ayat memerintahkan berhiaslah kalian ketika masuk masjid. Indah kulli masjid. Tetapi ternyata ahli tafsir dari salafus saleh menjelaskan makna masjid ayat sholah. Sehingga diperintahkan oleh Allah kita untuk berhias diri ketika kita melakukan ibadah sholat. Memakai pakaian yang rapi, yang suci, yang bersih, terlepas dari najis. Bahkan disunahkan untuk berwangi-wangian, memakai parfum yang itu dicintai oleh Rasulullah SAW. Itu maknanya. Demikian juga datang di sana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan qasamtu as-shalah baina nisfain, aku telah membagi salat antara dua bagian. Salat kok dibagi? Untuk Allah dan untuk hambanya. Kalau kita sandarannya sekedar bahasa, as-shalah ya sholat. Ibadah yang dilakukan oleh seseorang. Dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Tetapi, salafus saleh menjelaskan bahwa as-shalah di situ maknanya adalah suratul fatihah. Bacaan surat Al-Fatihah. Di sini, pentingnya kita itu istifadah dari fahmi salaf, fahmi salafus saleh. Pentingnya kita mengambil faedah pelajaran dari fikihnya salafus saleh. Sehingga sepandainya apapun, sepintarnya apapun dia dalam bidang bahasa Arab, kalau enggak dikembalikan kepada pemahaman salafus saleh, maka rentan riskan kepada penyimpangan. Rentan dan riskan kepada kebatilan yang dia ikuti. Nah ini kalau paham bahasa Arab, bagaimana kalau orang itu bahasa Arab aja nol botol, paling mungkin cuman isim isyara, isim dhamir-dhamir, kata ganti, hadha-hadihi, mungkin dia tahu artinya. Tetapi seluk-beluk tasrifan, enggak tahu, nahwu enggak tahu, sok pinter, bicara masalah manhaj, fulan salah, fulan benar. Dari sisi mana? Dia itu mengedepankan diri. Hubut tasadul, sok tampil. Dirinya paham tentang manhaj salaf. Ini yang harus dibenahi oleh orang yang punya tipe seperti ini. Sadarlah Anda, apakah Anda itu memang orang yang ahlinya untuk berbicara, menentukan fulan yang benar, fulan yang salah. Dalam keadaan Anda prinsip-prinsip fikihnya salafus soleh tidak menggeluti, tidak mendalami salafus soleh fikihnya dalam bentuk bahasa Arab, lah Anda belajar bahasa Arab aja enggak, ilmu tasrif aja enggak antum ketahui, nahwu saja Anda nol, bagaimana Anda akan bisa mengetahui fikihnya salafus soleh, bimbingan para salafus soleh? Tentunya sangat jauh dari kemungkinan adanya ahliyah, kemampuan Anda, kemapanan Anda dalam hal ini. Sehingga ketika kita kembali kepada fikihnya salafus saleh, fahuwa sabilu ila ma'rifati ma'ani kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Saleh Fauzan hafizallahu taala, dengan kita mengambil, mengikuti fikihnya salafus saleh, pemahaman mereka, bimbingan mereka, apa yang mereka katakan, apa yang mereka sebutkan, apa yang mereka jelaskan, apa yang mereka tafsirkan, itu merupakan jalan untuk menuju perkara kita bisa mengenali makna Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kandungan dan maksud ayat dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di situ dibutuhkannya kita tahu kadar diri kita. Seseorang yang mengetahui kadar dirinya akan dirahmati oleh Allah, terbimbing jalannya, diluruskan, diarahkan kepada yang benar pemahamannya. Ketika dia tahu akan kadar dirinya. Berbeda kalau orang itu punya jiwa tipe sok. Sehingga sok bisa, sok tampil, sok mengerti, ini bahaya. Padahal bukan ahliyah, bukan ahlinya, bukan orang yang berkompeten dalam urusan itu. Jauh dia dari hal tersebut. Maka ini orang yang dijauhkan dari rahmat Allah. Enggak tahu kadar diri. Sehingga kemungkinan besar dia itu mudah terperosok, terjerembab dalam penyimpangan dan kebatilan. Naudzubillah. Wa hadza wal qaulul haqqu al wasat. Kemudian kata Syekh Saleh Fauzan hafizahu taala, dan inilah perkataan yang benar, yang tengah-tengah. Apa yang beliau utarakan apa yang beliau jelaskan. Sikap yang ketiga, bahwasanya kita tetap menghargai pendapat para ulama, penjelasan bimbingan para ulama, kita hargai, kita ambil faedah dari mereka, kita ambil pelajaran dari fikihnya mereka, tapi tetap bahwa kebenaran mengedepankan dalil. Apakah ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang melandasi, mendasari pendapat mereka atau tidak? Kalau tidak ada dalil sharih, nas yang jelas secara terang menjelaskan pendapat tersebut, apakah ada bentuk mukhalafah, penyelisihan, penentangan dengan dalil-dalil yang lain? Kalau tidak, silakan ambil. Silakan manfaatkan pendapat tersebut. Tetapi kalau ternyata menyelisihi, ada bentuk penentangan dengan apa yang terkandung di dalam dalil Al-Quran maupun Sunnah, maka kita tinggalkan. Kita mengedepankan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Na'khudu min aqwalil ulama'i wal fuqaha'i ma wafaqad dalil min kitabin wa sunnah. Pendapat yang benar, sikap yang benar adalah kita mengambil dari ucapan para ulama, para fuqaha, ma wafaqad dalil min kitabin wa sunnah. Selama mencocoki dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa natruku ma khalafa dalil. Dan kita meninggalkan apa yang menyelisih dalil. Wa natadziru lil ulama'i fi khata'ihim. Dan kita mengambil udzur untuk para ulama di dalam kesalahan mereka. Wa na'rifu qadrahum. Dan kita tetap untuk memberikan kedudukan mereka, kadar mereka sebagai ulama. Kita ketahui bahwa seorang alim punya hak untuk kita muliakan. Wala natanaqqasuhum, dan tidak boleh kita itu merendahkan mereka. Tidak boleh kita itu melecehkan mereka. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza hakamal hakimu fajtahada, summa asaba" falahu ajron, wa idha hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala membawakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha hakamal hakim, di dalam lafaz lain idha jtahadal hakim, apabila seorang hakim berijtihad telah memutuskan suatu hukum, fajtahada, kemudian mereka melakukan ijtihadnya tersebut, summa asoba falahu ajron, ternyata ijtihadnya itu benar sesuai dengan apa yang datang dari dalil, maka dia mendapatkan dua pahala. Wa idha hakama fajtahada fa akhto'a falahu ajrun wahid. Dan apabila dia telah memutuskan suatu hukum, dia berijtihad, maka ternyata dia salah ijtihadnya tersebut, maka dia mendapatkan satu pahala. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kedudukan bagi seorang ulama. Ulama mujtahidun, ulama yang memang mereka memiliki kedudukan ahli ijtihad, berhak untuk berijtihad. Ketika mereka dalam ijtihadnya, dalam mengambil istinbat hukum dari dalil-dalil secara umum, mereka ternyata keliru, adanya kesalahan, maka dia tetap mendapatkan pahala. Pahala dari upaya kesungguh-sungguhan dia untuk menelaah, meneliti hukum-hukum Islam, ternyata keliru, maka dia tidak berdosa, tidak dihukumi berdosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kesalahan dan kekeliruan dia bukan unsur kesengajaan, memang dicari-cari untuk salah, tetapi itu karena minimnya ilmu yang ada pada mereka atau belum sampainya dalil pada mereka, sehingga mereka itu diampuni di dalam ijtihadnya, adanya khalal, kekurangan dalam bidang ilmu tersebut. Wal khata'u maghfurun idza kana mimman tatawaffara fihim syurutul ijtihad. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizallahu taala berdasarkan hadis tadi, kesalahan yang ada yang muncul dari seorang ulama mujtahid, maka itu kesalahannya diampuni kalau memang orang tersebut terpenuhi pada dirinya syarat-syarat ijtihad. Ulama tersebut memang dia ahli, berhak menjadi ulama mujtahid. Amal jahilu awil mubtadi'u fi talabil ilmi. Adapun kalau dia ini orang yang jahil, enggak tahu tentang seluk-beluk Al-Quran dan Sunnah, tidak paham tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia tergolong orang yang pemula di dalam menuntut ilmu, orang yang baru belajar, orang yang masih sedikit, masih cetek, masih dangkal keilmuannya tentang Al-Quran dan Sunnah. Fahadza laysa lahu ijtihad. Maka yang seperti ini keadaannya, dia itu tidak punya hak untuk berijtihad. Dia tidak termasuk orang yang berhak untuk berijtihad. Walaupun mungkin dia sudah punya titel magister, doktor, atau profesor, tetapi ternyata dia di dalam bidang ilmu syar'i, di dalam masalah Al-Quran dan Sunnah, dia itu ternyata masih cetek, masih dangkal keilmuannya, termasuk orang yang baru mempelajari tentang Al-Quran dan Sunnah, maka mereka tidak berhak untuk berijtihad. Wala yajuzu lahu ayajtahid. Enggak boleh bagi dia untuk berijtihad. Wa huwa asimun bijtihadihi akhta'a aw asab. Maka dia itu telah berdosa dengan ijtihad yang dia lakukan. Apakah dia ini benar ijtihadnya atau dia salah? Kalau benar, bertepatan sesuai dengan dalil, ngepasi dengan dalil, tetap dia salah, tetap dia berdosa. Karena apa? Bukan ahlinya untuk berijtihad. Dia lancang mengambil posisinya ulama mujtahidin. Maka dia telah melakukan kesalahan. Dia dihukumi asim berdosa. Lah gimana kalau ternyata apa? Ijtihadnya itu yang dia paksakan, yang dia karena kelancangannya ternyata salah, menyelisih dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya lebih-lebih dia itu telah terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Li'annahu fa'ala ma laysa lahu fi'luhu. Karena dia telah melakukan, mengerjakan suatu perbuatan yang bukan dalam bidangnya, yang bukan haknya, yang dia itu bukan ahlinya, sehingga dia dihukumi telah berdosa. Maka Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Sikap yang tengah-tengah inilah yang harus diterapkan pada diri kita dan diterapkan kepada keluarga kita dan diterapkan kepada anak didik kita serta masyarakat kita, agar supaya yang namanya keselamatan, harapan untuk selamat terbimbing di atas al-haq, terbimbing di atas jalan yang lurus ketika mengikuti sikap yang benar tersebut, yaitu kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melandasi, untuk membangun atas segala perkara agama kita yang kita kerjakan, yang kita lakukan, atau yang kita pelajari, yang kita pahami, hendaknya dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Dan kita harus mengembalikan di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah kepada pemahaman salafus soleh. Kita kembalikan kepada para ulama, kita ambil bimbingan mereka, dan kita hendaknya mengambil pelajaran dari pendapat-pendapat mereka, mengambil faedah selama apa yang mereka sampaikan, yang mereka bimbingkan itu mencocoki sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ternyata pendapat mereka, para ulama, bimbingannya, arahannya ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka sikap kita harus adil. Kita tetap memuliakan ulama tersebut, menghargai ulama tersebut, memuliakan ulama tersebut, dengan tetap kita itu mengedepankan dalil Al-Quran dan Sunnah. Kita tinggalkan pendapat ulama, perkataan ulama, bimbingan ulama tersebut kalau ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sikap yang telah dibimbingkan oleh para a'imah kita, seperti a'imatul arba'ah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabana lahu sunnatun an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam lam yahilla lahu ayyada'a sunnata rasulillahi sallallahu alaihi wasallam liqauli ahadin. Kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ajma'al muslimun, kaum muslimin sepakat, khususan para ulama, ulama kaum muslimin, para ahlul ilmi, mereka sepakat, ala anna man istabana lahu sunnah min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah jelas baginya sebuah sunnah, telah tersampaikan kepada dia sunnah rasul, dalil dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lam yahilla lahu, tidak halal bagi dia, tidak boleh bagi dia, haram hukumnya seorang muslim yang dihadapannya ada sunnah rasul, hadis rasul yang sahih telah menjelaskan perkara yang dia hadapi, telah menerangkan permasalahan yang sedang dia bicarakan, tidak halal bagi dia ayyada'aha liqauli ahadin, kemudian meninggalkan sunnah rasul demi karena mengikuti pendapat seseorang. Tidak halal, haram. Dan itulah bimbingan a'immah kita. Imam Ahlu Sunnah, Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, Muhammad Ibn Idris, yang termasuk menjadi panutan kaum muslimin, bahkan banyak dari mereka kaum muslimin yang menisbahkan, menyandarkan di dalam bermadhab, mengikuti madhab Syafi'iyah. Tetapi kenyataannya mereka jauh dari bimbingan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Maka seorang sunni salafi, seorang yang berupaya untuk mengikuti ahlu sunnah wal jamaah dan berupaya untuk berjalan di atas manhaj salaf, maka hendaknya mengambil sikap yang lurus ini, sikap yang telah dibimbingkan oleh para a'immah kita, bahwasanya tidak ada seorang alim pun dari para ulama, melainkan mereka itu pendapatnya itu kadang salah dan kadang benar, sehingga kita sebagai seorang umat kaum muslimin maka harus pandai, cerdik di dalam mensikapi pendapat ulama tersebut. Ulama basyar, manusia. Ketika dia berpendapat, kadang salah, kadang benar. Karena yang maksum adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dari para anbiya dan para rasul. Adapun para ulama, mereka mengikuti jalannya utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Para ulama mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sangat memungkinkan mereka adanya kekurangan di dalam pengetahuannya, adanya kekurangan di dalam mengenali, mendalami, memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi adillah. Sehingga Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan, innama ana basyarun ukhti'u wa usib. Sesungguhnya saja aku ini seorang manusia yang kadang salah dan kadang benar. Fangduru fi ra'yi, maka lihat oleh kalian pada pendapatku. Kalau aku mengatakan sesuatu tentang hukum Islam, aku menjelaskan sesuatu tentang perkara agama, fangduru, lihat. Fakullu ma wafaqa al-kitab wa sunnah, fakhuduh. Selama pendapatku itu mencocoki Al-Quran dan Sunnah, ambil pendapat itu. Wakullu ma lam yuwafiqi al-kitab wa sunnah, fatrukuh. Selama pendapatku itu tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Jangan fanatik dengan pendapatku. Jangan engkau membela, mempertahankan mati-matian terhadap pendapatku itu, padahal menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Kalian silakan ngambil pelajaran. Kalian silakan mengambil faedah dari pendapatku. Ma wafaqal kitab wa sunnah. Semua yang mencocoki Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bimbingan a'immatuna, para imam kita dari imam ahlu sunnah, agar kita memiliki prinsip yang lurus, prinsip yang benar. Lah ini imam, tingkatannya imam, Imam Malik sendiri, padahal merupakan tingkatan keilmuannya nggak bisa dibandingkan dengan ulama zaman sekarang. Lah apalagi tingkatannya cuman ustaz. Dia itu guru saya kenal dakwah salaf dari dia, saya kenal manhaj salaf itu dididik, dibimbing oleh dia dari awal sampai akhir sekarang. Sepanjang aku belajar dengan dia, enggak pernah aku dapati penyimpangan, kesesatan dari dia. Kemudian dia fanatik terhadap ustaznya tersebut, padahal telah terjadi perubahan keadaan. Yang dulu dia memuliakan ulama, menjunjung tinggi ulama, terjadi pergeseran, telah melecehkan ulama, menghinakan ulama, merendahkan ulama. Tetapi dia bergaya dengan gaya dramatisnya, mengikuti bimbingan ulama, menjunjung tinggi kedudukan ulama, merujuk kepada ulama, padahal sebelumnya dia telah menikam dari belakang, melecehkan, menghina, merendahkan ulama tersebut dengan mengatakan la yasluhu ayakuna da'iyan wala murabbiyan. Enggak pantas syekh itu untuk jadi seorang da'i dan murabbi. Dari belakang ditikam ketika tidak menguntungkan, dicap seorang ulama enggak pantas jadi da'i, enggak pantas jadi murabbi, pembimbing. Tapi giliran dia terjepit, butuh pendukung, butuh yang membela, dijunjung tinggi syekh tersebut, dielulukan seakan-akan dia merujuk kepada ulama tersebut. Kita harus kembali kepada ulama kibar. Nah, kalau yang dianggap ulama kibarnya saja sudah dilecehkan, dihinakan, direndahkan, tapi dia tetap sok berpenampilan merujuk kepada bimbingan ulama, padahal ulamanya itu sendiri dihinakan dan dilecehkan. Bimbingan apa yang akan dia ambil dari syekh tersebut yang dia sedang eluk-elukan, sedangkan sebelumnya dia telah menikam dengan kejam? Kenapa diambil bimbingannya, kok dulu kemudian dikatakan gak pantas jadi pembimbing? Ini fenomena terjadi pada seorang da'i yang kita sebagai seorang yang fatin, cerdik, cerdas, berpikir sehat, gak akan ta'asub dengan seorang da'i yang semacam itu. Karena apa? Telah terjadi pergeseran, perubahan keadaan. Walaupun kita dididik dari kecil oleh seorang da'i tersebut, oleh seorang ustadz tersebut, sampai dewasa, sampai kita itu juga terjun di dalam medan dakwah, tetapi ketika seorang itu ternyata terjadi penyelisihan, penentangan terhadap Al-Quran dan Sunnah, para imam saja membimbing, fatruku kulu malam yuwafikil kita wa sunnah fatruku, pendapatku yang tidak mencocoki Al-Quran dan Sunnah, tinggalkan. Di mana sunnah Rasulullah yang mengatakan laisa minna lam yarham sahirana wa lam yujilla kabirana wa lam ya'rif li alimina haqqahu? Di kemanakan hadis tersebut yang Rasulullah menuntunkan, mengajarkan kepada umatnya untuk memuliakan para ulama agar mengetahui haknya para ulama, bukan termasuk dari kami orang yang tidak memuliakan, memberikan kasih sayang, merahmati yang kecil, dan memuliakan, mengagungkan orang yang tua, dan tidak menghormatin orang-orang yang alim, tidak tahu haknya mereka. Digemanakan? Apakah kemudian dia tetap tidak salah? Dia tetap benar? Karena selama ini tidak nampak penyimpangan pada dia. Itu kalau memandangnya dengan kacamata ta'asub. Dia enggak pernah salah, dia tetap benar. Kalau fanatik kacamatanya untuk memandang keberadaan da'i tersebut, iya, dia tetap benar, dia enggak salah. Tetapi kalau kita dengan kacamata Al-Quran dan Sunnah, dia salah. Menyelisih dalil, bertentangan sikapnya terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang hendaknya ditanamkan pada setiap kita sehingga kita benar-benar apa yang kita ambil dari sikap-sikap di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah dan meniti jalannya salaful ummah tidak menyimpang dari jalurnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.